إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله معاشر المسلمين معاشر الإخوة والأخوات في الدين رحمكم الله kaum muslimin para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada juga para pendengar Radio Rojak Kendari semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada antum semua. Alhamdulillah di pagi hari ini ya di bulan Ramadan al-Mubarak bulan puasa yang penuh berkah kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia yang semoga menjadi sebab diberatkannya dijadikan berat timbangan kebaikan-kebaikan kita pada hari kiamat nanti dan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita senantiasa istiqamah di atas iman di atas Islam sampai di akhir hayat kita. Barakallahu fikum, kita bertemu kembali dalam kajian membahas kitab yang sangat bermanfaat. Kitab Miftahud Daris Sa'adah, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Di pembahasan Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu, saat ini ya kita masih di pembahasan tentang aujuhu tafdilil ilmi, segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu. Sekarang kita sampai di Al-Wajhut Tis'un, ya. Segi yang ke-90. Al-ilmu khairun minan nawafil. Ilmu lebih baik daripada amalan-amalan sunnah. Ini kelanjutan dari pembahasan yang lalu, yang telah kita bawakan pendapat para ulama dan awal-awalnya kita nukilkan pernyataan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang mengatakan, ya, laisa syai'un ba'dal fara'idi afdala min talabil ilmi, tidak ada satu amal pun setelah amal-amal yang Allah wajibkan yang lebih utama daripada amalan menuntut ilmu agama. Sekarang pembahasan yang berikutnya ini ya melanjutkan pembahasan yang lalu di segi yang ke-90 ini. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala membawakan sebuah riwayat di sini, beliau berkata, "Ma dzakarahu Abu Nu'aim wa ghairuhu an ba'di ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala fadlul ilmi khairun min naflil amali wa khairu dinikumul wara' wa khairu dinikumul wara'u." Yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aim, Abu Nu'aim al-Asbahani dalam kitab Hilyatul Awliya, ya. Dan selain beliau dari salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sahabat ini radhiyallahu taala anhu berkata, ilmu itu lebih baik dibandingkan amalan yang bersifat nafilah, yang bersifat anjuran, dan sebaik-baik agamamu adalah sifat wara', sifat hati-hati dalam urusan agama. Ini poin pentingnya adalah bahwa disebutkan di sini keutamaan ilmu lebih utama dibandingkan dengan amalan-amalan yang bersifat anjuran di dalam Islam, ya. Berarti ilmu menempati urutan setelah amalan-amalan yang diwajibkan di dalam Islam. Baik, riwayat ini sendiri ya disebutkan di dalam sanadnya ada kelemahan. Ada seorang rawi yang diperselisihkan, ya, yang bernama Abdullah ibn Abdul Quddus. Ada sebagian ulama yang menyatakannya kuat, ada juga yang melemahkannya. Akan tetapi riwayat ini secara mauquf, ya, mauquf artinya ucapan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ada riwayat lain yang mendukungnya. Maka bisa dikatakan derajat hadis ini adalah derajat yang hasan sebagaimana dinyatakan oleh Imam Al-Mundhiri di dalam Targhib wa Tarhib. Maka secara mauquf riwayat ini adalah riwayat yang kuat. Mauquf artinya sampai kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu. Ibnu Qayyim di sini kemudian mengatakan وقد روي هذا مرفوعا من حديث عائشة رضي الله عنها وفي رفعه نظر. Hadis ini pun juga diriwayatkan secara marfu. Apa artinya marfu? Sampai kepada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi ucapannya sahabat dikatakan mauquf. Ya. Dari riwayat lain disebutkan marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu taala anha, tetapi kata beliau fi raf'ihi nadhar. Dalam riwayat yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada nadhar, yakni ada kelemahan, perlu ditinjau kembali. Dan memang disebutkan oleh sebagian dari para ulama memang di dalam sanadnya ada rawi yang sangat lemah. Ya, ada rawi yang sangat lemah sehingga tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Nah, oleh karena itu sampai pun kalau hadis ini dikatakan sebagai hadis yang mauquf saja, ucapan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu saja ini sudah cukup sebagai pegangan kita, apalagi didukung dengan keterangan yang lalu ya dari para ulama salaf yang telah kita nukilkan di segi keutamaan ilmu yang lalu. Nah, disebutkan di sini kalau dalam riwayat Aisyah yang dikatakan tadi sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sanadnya ada Muhammad ibn Abdul Malik, dia muttaham. Ya, muttaham bil kadzib, tertuduh berdusta. Maka jelas riwayat ini sama sekali tidak bisa didukung karena kelemahannya sangat fatal ya, dhaifun jiddan. Lemah yang sangat. Baik. Jadi makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan wa fi raf'ihi nadhar, pada riwayat yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada kelemahan, perlu ditinjau kembali. Yang jelas kita kuatkan di sini adalah riwayat yang sampai kepada sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu. Baik. Ibnu Qayyim rahimallahu taala selanjutnya menjelaskan wa hadzal kalamu huwa faslul khitab fi hadhihi al-mas'alah. Pernyataan dari sahabat ini merupakan faslul khitab. Ya. Pemutus pembicaraan. Yang merupakan pemutus pembicaraan dalam masalah ini. Ya, ini masalah amalan apakah yang lebih utama dibandingkan amalan-amalan yang wajib. Di pertemuan yang lalu kan sudah kita nukilkan pernyataan juga dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang mengkompromikan hadis-hadis yang sahih dalam masalah ini, yaitu amalan yang paling utama setelah yang wajib adalah menuntut ilmu, qiyamul lail, salat malam, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan jihad yang sesuai dengan syariat Islam. Ya, yang sesuai dengan keterangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan jihad yang ngawur dan asal-asalan. Taib. Nah, Ibnu Qayyim di sini membawakan, beliau mengatakan pernyataan dari Hudzaifah ini merupakan faslul khitab. Ya, kalimat pemutus dalam masalah ini, fa innahu idza kana kullun minal ilmi wal amali fardhon fala budda min huma kas-shaumi was-salati. Karena kalau ilmu dan amal kedua-duanya wajib, maka ini tentu harus dikerjakan, harus diutamakan. Contoh seperti puasa dan salat. Ya, puasa dan salat kan amalan yang wajib. Puasa Ramadan, salat lima waktu. Maka ilmu tentang ini wajib untuk dituntut. Hukumnya wajib. Kenapa? Karena kaidah yang ma'ruf dalam kaidah fikih, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kaidah usul fikih yang terkenal. Sesuatu yang tidak akan sempurna kewajiban tanpanya, maka sesuatu itu hukumnya wajib. Ya. Jadi kalau yang berhubungan dengan amalan yang wajib seperti pelaksanaan salat lima waktu, pelaksanaan puasa yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, amal-amal yang wajib, maka menuntut ilmu tentangnya wajib. Karena tidak akan sempurna kita melaksanakan amal tersebut tanpa ilmu, tanpa kita memahami, ya, yang berhubungan dengan hukum-hukumnya, syarat-syaratnya, pembatal-pembatalnya, hal-hal yang merupakan kewajiban-kewajibannya, dan hal-hal yang merupakan hal penyempurna-penyempurnanya atau amalan-amalan sunnah padanya. Bandingkan amalan yang bersifat anjuran, ibadah yang bersifat anjuran lainnya. Jadi kita perhatikan penjelasan beliau di sini, ya. Kalau berhubungan dengan amalan yang wajib, kayak tadi salat 5 waktu atau ibadah puasa Ramadan. Ini hukumnya wajib jelas, termasuk rukun Islam bahkan, ya, kita ketahui. Maka ilmu tentangnya berarti wajib. Ilmu tentangnya berarti wajib. Maka ini tidak ada lagi perselisihan pendapat, wajib kita menuntut ilmu tentangnya. Ya, karena amalan ini wajib, maka harus diutamakan. Dan karena tidak bisa kita mengamalkannya dengan benar kecuali dengan mempelajarinya, mempelajari yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, maka pelajaran atau menuntut ilmu dalam masalah ini wajib. Sekarang yang berhubungan dengan misalnya amalan yang sunnah, contoh salat sunnah, ibadah puasa yang sunnah, sedekah yang sunnah dan yang lainnya, bacaan Al-Quran atau berzikir dan yang lainnya, maka menuntut ilmu tentangnya, ya, secara kedudukannya itu lebih utama dibandingkan amalan-amalan sunnah tersebut. Berdasarkan penjelasan atau ucapan dari Hudzaifah dalam riwayat ini. Li'anna al-ilma ya'ummu naf'uhu sahibahu wa an-nasa ma'ahu. Kenapa dikatakan menuntut ilmu lebih utama dibandingkan amalan-amalan sunnah ini? Ya? Kan karena menuntut ilmu manfaatnya lebih umum, lebih luas cakupannya. Bermanfaat bagi orangnya sendiri dan juga bagi orang lain. Orang yang menuntut ilmu, dia bisa membenarkan ibadahnya sendiri dan dia bisa mengajarkannya kepada orang lain. Manfaatnya itu melampaui dirinya sendiri. Lebih luas cakupannya. Wal ibadatu yahtassu naf'uhu bi sahibiha. Sedangkan ibadah yang dikerjakan seseorang manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri. Khusus untuk dirinya sendiri. Ya. Kita masih ingat mengutamakan ibadah-ibadahnya dibandingkan dibandingkan dengan menuntut ilmu atau menyebarkan ilmu hadis. Maka dia pun menulis surat kepada Imam Malik untuk menghimbaunya agar memperbanyak ibadahnya, mengurangi majelis atau kajian ilmu hadis yang disampaikannya. Maka ketika itu Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala membalas jawabannya atau suratnya tersebut dengan menyampaikan nasihat yang sangat baik sekali, ya, bahwa Imam Malik rahimahullah ta'ala memilih untuk menyampaikan ilmu sunnah karena beliau mengetahui keutamaannya tidak di bawah ibadah-ibadah yang dikerjakan oleh ahli ibadah tersebut, yakni Abdullah ibn Umar al-Umari. Beliau mengatakan, "Wa ma ra'aitu ma ana fihi biduni ma anta fihi, wa arju an yakuna kilana ala khairin wa bar." Aku tidak menganggap apa yang sedang aku kerjakan saat ini, kesibukanku mengajarkan ilmu hadis, saya tidak memandang itu lebih di bawah keutamaannya dibandingkan ibadah yang sedang kamu tekuni. Dan aku berharap kita berdua selalu di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para ulama itu memilih, ya, bahwa menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu, apalagi yang berhubungan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebarkan kebaikan yang ini kemaslahatannya mencakup umum, ya, luas, mencakup pengajaran kepada orang lain bukan hanya untuk diri kita sendiri. Mereka mengatakan ini lebih utama, maka mereka memperbanyak kegiatan dalam hal ini, meskipun kita ketahui para ulama tersebut adalah orang-orang yang jelas rajin beribadah, rajin memperhatikan amal-amal yang wajib dan amal-amal sunnah yang mereka kerjakan, seperti Imam Malik maupun para ulama lainnya rahimahumullahu ta'ala. Nah, kata beliau selanjutnya, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, وَلِأَنَّ الْعِلْمَ تَبْقَ فَائِدَتُهُ وَثَمْرَتُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ. Ini juga alasannya kenapa ilmu lebih utama dibandingkan amalan-amalan sunnah. Karena ilmu manfaatnya atau faedahnya, buahnya tetap ada meskipun orangnya telah mati. Ya, meskipun orangnya telah mati. Sekarang kita menuntut ilmu, kitab Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sudah berapa ratus tahun lewatnya sejak kematian beliau. Kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab-kitab para ulama ahlu sunnah wal jamaah, tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya, sudah sekian tahun, ya, lebih 100 tahun mereka meninggal dunia, tapi alhamdulillah kita masih bisa membaca kitab-kitab mereka. Kita bisa mengambil faedah dari kitab-kitab mereka, dan terus kita doakan mereka semoga Allah merahmatinya. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu faedahnya dan buahnya menetap meskipun pemiliknya telah wafat, telah meninggal dunia. Wal ibadatu tanqati'u anhu, ya, sedangkan ibadah terputus setelah orangnya meninggal dunia. Jelas bermanfaat baginya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau dia laksanakan dengan ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Tapi untuk kemanfaatannya kita dapati sekarang buku-buku yang ditulis oleh para ulama terus kita baca dan kita pelajari meskipun mereka telah meninggal dunia. Walima marra minal wujuhi sabiqah, dan juga segi-segi keutamaan yang lalu menjelaskan tentang keutamaan ilmu ini dibandingkan ibadah-ibadah sunnah tersebut. Ya, di antaranya kita pernah baca ucapan dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dengan sanad yang sahih yang sudah kita lewati. Beliau memperbandingkan waktu mengatakan mata khuzanul amwali wa hum ahya wa hum ahyaun wal ulama ubakuna ma baqiya dahru. Orang-orang yang punya harta itu telah mati di hadapan manusia ketika mereka masih hidup. Ya, ini tidak pernah dipuji-puji dengan kebaikan. Ya, ini orang yang punya harta tapi tidak punya ketakwaan maksudnya. Mereka masih hidup tapi telah mati di hadapan manusia, bahkan dicela. Beda orang yang berilmu, wal ulama ubakuna ma baqiya dahru. Orang-orang yang berilmu senantiasa ada sepanjang masa sampai hari kiamat. Sampai pun mereka telah mati, mereka tetap dipuji, ilmunya terus dibaca, pahalanya terus mengalir. Karena ini adalah sebaik-baik sedekah, ya, sebaik-baik sedekah ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaatnya yang menjadikan pahalanya terus mengalir meskipun orangnya telah meninggal dunia. Ini jelas sekali menunjukkan keutamaan dan kemuliaan ilmu agama dibandingkan ibadah-ibadah yang bersifat sunnah atau anjuran di dalam Islam. Tabarakallahu fikum. Kita melangkah di segi yang berikutnya, al-wajhul hadi wa tis'un. Segi keutamaan ilmu yang ke-91. Al-ilmu al-khasyatu. Ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya. Baik. Dibawakan di sini riwayat dari Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dan yang lainnya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, marwahu al-Khatib wa Abu Nu'aymin wa ghairuhuma an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala. Riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dan Abu Nu'aym Al-Asbahani dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillahi khasyyatun wa talabahu ibadatun wa mudarasatahu tasbihun wal bahtha anhu jihadun wa ta'limahu liman la yuhsinuhu sadaqatun wa badlahu li ahlihi qurbatun bihi yu'rafullahu wa yu'badu wa bihi yuwahhadu wa bihi yu'raful halalu minal harami wa tusalul arhamu wa huwal anisu fil wahdati was sahibu fil khalwati wal dalilu ala sarra'i wal mu'inu ala dharra'i wal waziru indal akhillai wal qaribu indal ghurabai wal wa manaru sabilil jannati yarfa'ullahu bihi aqwaman fayaj'aluhum fil khairi qadatan wa sadatan yuktada bihim adillatan fil khairi tuqtassu atharuhum wa turmaku af'aluhum watargabu malaikatu fi khallatihim wa bi ajnihatiha tamsahuhum yastaghfiru lahum kullu radbin wa yabisin hatta hitanul bahri wa hawamuhu wa sibaul barri wa an'amuhu was sama'u wa nujumuha wal ilmu hayatul qulubi minal ama wa nurul absari minal dhulam wa quwwatun lil abdani minal dha'fi yablughu bihi al abdu manazil al abrari wad darajatil ula at tafakkuru fihi yu'dalu bis siyam wa mudarasatuhu bil qiyam wa huwa imamun lil amali wal amalu tabi'uhu يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. وهذا الأثر معروف عن معاذ رضي الله تعالى عنه. طيب ini dalam sebuah athar yang panjang diriwayatkan tadi Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dan Abu Nuaim Al-Asbahani dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, dikatakan oleh Ibnu Qayyim ini adalah asar yang ma'ruf, ya, yang terkenal dari ucapan sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Kita baca, ta'allamul ilma, pelajarilah ilmu, karena mempelajarinya ikhlas karena Allah ini merupakan khasyah, rasa takut yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama, dalam surat Fatir. Sesungguhnya yang takut kepada Allah, yang memiliki khasyah, ketakutan yang sesungguhnya, ketakwaan yang sesungguhnya kepada Allah, hanyalah orang-orang yang berilmu. Maka mempelajarinya karena Allah ini akan melahirkan khasyah. Ya, makanya para ulama menyebutkan dengan pernyataan seperti ini, seperti Imam Ahmad mengatakan, al-ilmu khasyatullah, ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa talabahu ibadatun, menuntutnya adalah ibadah. Mudarasatahu, saling mempelajarinya adalah tasbih, ya, bernilai zikir, mensucikan Allah. Wal bahtha anhu, mengkajinya, membahasnya adalah jihad, berjihad di jalan Allah. Mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah sedekah, bernilai sedekah. Bahkan ini adalah sebaik-baik sedekah. Wabadlahu li ahlihi kurbatun, mencurahkan ilmu ini kepada orang yang ahli, ya, kepada orang yang ahlinya, ini merupakan kurbah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, kita ajarkan kepada orang yang tidak tahu ini ibadah, kita sampaikan kepada orang yang bisa membawanya, kepada orang yang ahli, maka ini juga kurbah, ya, ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu Allah dikenal dan diibadai semata-mata. Dengannya Allah Subhanahu wa taala ditauhidkan. Manusia mentauhidkan Allah dengan mengenal ilmu agama. Dengan ilmu diketahui yang halal dari yang haram. Dengan ilmu silaturahim disambung. Dialah al-anis minal wahdati, ya, yang menyertai ketika kita sendirian. Dialah yang menemani kita fil khalwati, ketika kita sedang sendirian, ya, tidak ada teman. Dialah petunjuk dalam kegembiraan dan penolong ketika kita menghadapi kesulitan. Dialah al-wazir, pendamping kita ketika kita bersama orang-orang yang dekat dengan kita. Dialah yang dekat ketika kita bersama orang-orang yang asing. Ilmu adalah menara jalan yang menunjukkan jalan menuju surga. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beberapa kaum sehingga Allah jadikan mereka dalam kebaikan sebagai pemimpin, sebagai komandan yang dijadikan sebagai panutan. Mereka adalah adillatan fil khair, penunjuk dalam kebaikan. Jejak-jejak mereka diikuti, perbuatan-perbuatan mereka diperhatikan untuk diteladani. Para malaikat, ya, selalu ingin menyertai mereka dan senantiasa menaungi mereka dengan sayap-sayap mereka, menyentuh mereka dengan sayap-sayap mereka. Semua makhluk yang ada di muka bumi memohon ampun kepada untuk mereka, memohon ampun kepada Allah untuk mereka, baik itu yang basah maupun yang kering, sampai pun ikan-ikan di lautan atau hewan-hewan lautan lainnya. Juga binatang buas di daratan maupun binatang ternak. Ya, demikian pula langit dan bintang-bintang memohon ampun untuk mereka. Ilmu adalah kehidupan bagi hati manusia dari kebutaan, cahaya bagi pandangan manusia dari kegelapan. Ilmu adalah kekuatan bagi badan yang lemah. Dengan ini seorang hamba akan meraih tingkatan-tingkatan orang-orang yang soleh dan derajat yang tinggi. Memikirkan ilmu ini sebanding dengan berpuasa. Mempelajarinya sebanding dengan al-qiyam, menegakkan ibadah atau melaksanakan ibadah di malam hari. Ilmu adalah imam bagi amal, sedangkan amal adalah pengikutnya. ilmu ini diilhamkan kepada orang-orang yang akan beruntung, ya, dan dihalangi dari orang-orang yang akan celaka. Subhanallah, ini keutamaan yang sangat menyeluruh, ya, tentang kemuliaan dan keutamaan ilmu. Kita ingat kemarin Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah mengatakan apa? Kullu sifatin madahallahu biha al-abda fil Qur'ani fa huwa min thamratil ilmi wa natijatihi. Semua sifat terpuji, semua sifat mulia yang Allah Subhanahu wa taala puji bagi seorang hamba dalam Al-Qur'an, semua adalah buah dan hasil daripada ilmu. Jadi semua keutamaan kembali kepada ilmu agama. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam untuk menyampaikan ilmu dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Baik. Kata Ibnu Qayyim, wa hadzal atharu ma'rufun an Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Ini adalah atsar yang sangat terkenal dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Wa rawahu Abu Nu'aimin fil Mu'jam min hadithi Mu'adz marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la yathbut wa hasbuhu an yasila ila Mu'adz. Dan Imam Abu Nu'aim dalam Mu'jamus Sahabah meriwayatkan hadis ini juga dari Mu'adz bin Jabal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata beliau, riwayat yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini la yathbut, tidak sahih, ya, tidak benar penisbatannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi cukuplah riwayat ini sampai kepada Mu'adz bin Jabal dari ucapannya, karena sahabat yang mulia tidak akan mungkin mengatakan hal-hal yang seperti ini dari akal pikiran mereka sendiri. Yang ini di dalam ilmu mustalah hadis bisa disebut sebagai riwayat yang marfu hukman, ya, marfu secara hukum. Ucapan sahabat, ya, di antaranya ucapan sahabat Nabi SAW yang tidak mungkin dikatakan dari akal pikiran mereka semata-mata, maka ini bisa dikatakan hukumnya marfu sampai kepada Nabi SAW meskipun tidak langsung diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Barakallahu fikum. Ini jelas keutamaan yang tadi sudah kita bacakan terjemahannya. Keutamaan ilmu yang sangat menyeluruh. Ibadah, ya, baik ketika kita pelajari sendiri, kita ulang-ulangi, kita mengkajinya, kita sampaikan kepada orang lain, bahkan semua makhluk mohonkan ampun, para malaikat mencintainya, keutamaan yang sangat tinggi. Yang ini jelas menjadi motivasi bagi setiap orang-orang yang menginginkan kebaikan dirinya untuk semangat dalam menuntut ilmu, karena ini adalah, ya, jalan petunjuk yang akan membimbing dia kepada peridhaan Allah Subhanahu wa taala, membimbing dia kepada surga. Hey, barakallahu fikum. Insyaallah cukup sampai di sini dua segi yang kita ambil di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua, supaya masih ada waktu bagi antum yang ingin bertanya, maka saya persilakan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Naam, barakallahu fikum. Anda Ustaz Wafiq, barakallah, jazakallah khairan atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan Ikhwatul Islam, azani Allahu ayyakum, kami buka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar materi yang beliau sampaikan, kami persilakan di 021-823-6543 atau di 0819-896543. Dan kami informasikan untuk pertanyaan disesuaikan dengan materi yang telah beliau sampaikan. Kami persilakan untuk yang pertama kali melalui telepon. Silakan. Ya, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan keadaan dari Cianjur, Pak Ustaz. Ya, silakan Pak keadaan. Begini, Pak Ustaz, mohon maaf di luar tema, Ustaz, sangat penting bagi saya, Ustaz. Jadi begini, Pak Ustaz, di saya pernah imam sholat subuh, Pak Ustaz. Dan ketika bangkit dari sujud menuju duduk di antar dua sujud itu, saya salah baca, Ustaz. Jadi bukan membaca takbir langsung, namun membaca sami Allahu liman hamidah. Namun seketika itu juga saya ingat, Ustaz, jadi sebelum membaca doa di antara dua sujud itu, setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah itu, Ustaz, saya langsung takbir, Ustaz, sebelum membaca doanya, Ustaz, namun sudah duduk, Ustaz. Jadi bagaimana status sholat saya, apakah mohon Ustaz, tapi saya juga karena setelah itu saya takbir, jadi saya tidak sujud sahwi, Pak Ustaz. Jadi apakah takbir saya itu sah, Ustaz? Ya, apakah salat saya harus diulang, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami pesan kepada Ustaz. Silakan, Ustaz. Tadi pertanyaannya ini, dia beliau sebagai imam atau makmum ya? Imam, Ustaz. Nam. Sebagai? Imam. Nam, Ustaz. Sebagai imam ya? Iya. Iya, ya, barakallahu fikum. Pertama, di dalam sebuah hadis yang dinyatakan sahih atau hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, sujud sahwi itu sebenarnya bisa kita lakukan meskipun kita hanya ragu-ragu saja. Ya, Rasulullah SAW bersabda, likulli sahwin sajdatan. Setiap yang ada kelupaan itu kita melakukan sujud. Ya, seandainya waktu itu dia melakukan sujud sahwi saja, itu sudah tidak ada masalah setelah itu. Ya, sudah tidak ada masalah setelah itu. Karena bacaan-bacaan yang disebutkan tadi, bacaan takbir intiqal, ya, ini hukumnya wajib. Apalagi tadi dia kelupaan, kemudian dia telah menggantinya, segera menggantinya. Ya, yang paling terbaik tadi harusnya dia mengucapkan sujud sahwi di situ. Permasalahannya melakukan sujud sahwi di akhirnya, di akhir sholatnya. Permasalahannya adalah kalau seandainya dia makmum, sudah tidak ada masalah, karena keumuman hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, al-imamu dhamin wal-mu'adzinu mu'taman. Imam itu adalah penanggung jawab. Jadi kalau dia seorang makmum, tidak ada masalah, karena kekurangan-kekurangan dari makmum, apalagi di kelupaan, maka ditanggung oleh imam. Ditanggung oleh imam. Yang jadi masalah kalau dia sedang, dia adalah seorang imam, ya, kondisi seperti tadi. Kondisi seperti tadi, karena dia kelupaan, kemudian dia segera menggantinya, maka insya Allah mudah-mudahan tidak ada masalah baginya. Apalagi itu sudah lama berlalunya, ya, sudah lama berlalunya. Harusnya hal-hal yang seperti ini ketika terjadi langsung ditanyakan, supaya mungkin bisa segera kita suruh dia sujud sahwi pada saat itu juga. Kalau sudah berlalu masa yang seperti ini, maka tentu tidak disyariatkan lagi dia melakukan sujud sahwi. Mudah-mudahan apa yang dia laksanakan itu tidak ada masalah, karena dia katanya tadi dia sudah berusaha untuk mengerjakannya setelah dia ingat. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, wafik barakallah, jazakallah khairan atas jawabannya telah antum sampaikan, Ustaz. Ikhwatal Islam azan ya Allah wa iyyakum. Kembali kami angkat pertanyaan berikutnya di line telepon 0218236543. Naam, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Abu Rasya di Jakarta. Ya, silakan Abu Rasya. Ustaz, ini sama pertanyaannya juga masih di luar topik. Saya punya orang tua, sudah cukup sepuh ya, umur 86 saat ini. Dan kondisi orang tua masih semangat untuk beribadah. Tetapi karena keadaannya memang terkadang itu suka lupa gitu, memang karena mungkin sudah pikun. Terkadang itu juga ketika beliau merasa sudah sholat, padahal belum, ternyata itu saya mengingatkan, beliau suka marah, sudah katanya sudah sholat, tapi saya yakin beliau belum sholat. Itu gimana ya, apakah saya paksakan untuk sholat atau karena saya menghindari perdebatan aja dengan orang tua sebenarnya, Ustaz, seperti itu. Jadi terus hal-hal lain juga yang kadang-kadang sholatnya juga lebih dari sekali, sholat wajib lebih dua kali kadang-kadang untuk satu sholat gitu ya, karena beliau sudah kadang-kadang lupa. Itu seperti apa, Ustaz? Gitu. Ya, baik Pak, terima kasih banyak pertanyaan Pak, cukup Pak ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada Ustaz untuk menjawab. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat bermanfaat sekali. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikannya kepada antum, kepada orang tua, dan kepada kita semua, dan juga kepada yang bertanya tadi sebelumnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau dan juga kepada kita semua. Ya, kalau orang tua yang seperti itu keadaannya, tentu kita hanya bisa memberitahu dan menasehati, mengingatkan. Ya, mungkin di waktu-waktu yang sedang santai, kita ingatkan bahwa bapak atau ibu sering lupa. Jadi kadang-kadang kami ingatkan, ketika kami ingatkan harusnya dikerjakan begitu. Tapi kalau dia yang memang benar-benar lupa dan sudah melakukannya, kita ketahui secara umum di dalam agama kan orang yang lupa ya, orang yang lupa termasuk dalam hal ini orang yang pikun, itu masuk dalam keumuman makna hadis Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, rufi al-aqlam an thalathin ya, diangkat pena itu dari tiga golongan manusia, di antaranya wa anil majnun hatta yufik, dari orang yang gila sampai dia sadar, yaitu orang yang kehilangan akalnya. Nah, termasuk orang yang lupa dalam masalah ini, dia tidak ingat bukan karena kesengajaan, kita sudah berusaha mengingatkan tapi dia tetap dengan prinsip, dengan mempertahankan pendapatnya. Seandainya kita bisa yakinkan dia, tentu itu lebih bagus. Kalau tidak, ya maka dia termasuk orang yang lupa. Ya, termasuk orang yang lupa. Juga hadis Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, inna allaha tajawazali an ummati al khata'a wan nis. Sebentar, nggak ada suaranya. Tunggu. Aja sih. Nah, Ustaz. Afan Ustaz, mohon diulang kembali. Tadi ada gangguan teknis sehingga suara antum hilang. Untuk pertanyaan yang terakhir tadi bisa dikembali ulang jawabannya, Ustaz. Silakan, Ustaz. Saya sudah sebutkan tadi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditambah hadis yang lain, innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukri 'alaihi, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang dilakukan oleh umatku karena al-khata', ketidaksengajaan, an-nisyan, kelupaan, wa mastukri 'alaihi, dan hal-hal yang dia lupa apa dia dipaksa melakukannya. Maka dalam hal ini orang tua antum lupa dan sudah diingatkan, dia tetap bertahan dengan keyakinannya. Maka semoga itu adalah sesuatu hal yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis-hadis tersebut. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang sampaikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Abu Rasya di Jakarta. Kota Islam azan ya Allah wa yakum. Kami kembali buka sesi interaktif dan kita masih lanjutkan. Silakan kepada Anda yang ingin bertanya di 0218236543 untuk Anda yang bertanya secara langsung. Ya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Abu Anis di Baobab, Ustaz. Abu Anis di Baobab. Silakan, Abu Anis. Barakallahu fiik. Barakallahu. Saya tanyakan berhubungan dengan zikir dan doa setelah salat itu, Ustaz. Ya. Saya mendengar kadang jamaah berzikir dan berdoa sebelum sholat, setelah sholat itu, sebelum dia membaca subhanallah itu, dia selingi dengan lafaz-lafaz ilahi rabbi anta maulana subhanaka subhanallah. Kemudian setelah subhanallah 3 kali, dia membaca lagi subhanallah ilazi daiman abada syukur alhamdulillah. Kemudian sebelum berzikir dengan Allah Akbar, ada lafaz lagi yang dia ucapkan, Ustaz. Apakah lafaz-lafaz tersebut ada tuntunannya dari sunnah, Ustaz? Cukup, Pak, ya. Terima kasih, Abu Anis. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajazakallah khairan. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bermanfaat dari Bapak Abu Anis di Bobo tadi, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan rahmatnya kepada beliau, kepada keluarga dan juga kepada kita semua. Ya, tambahan-tambahan yang disebutkan tadi yang saya ketahui tidak ada tuntunannya dari hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang terkenal yang mengajarkan kita zikir 33 kali, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian diakhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai selesai yang ke-100-nya. Jadi tidak ada seling-selingan dengan tambahan-tambahan tersebut, ya. Tambahan-tambahan tersebut tidak disebutkan, dan memang beberapa zikir yang diucapkan oleh sebagian dari masyarakat awam itu banyak yang tidak disebutkan di dalam hadis yang sahih, atau bahkan banyak yang ditambah-tambah. Ada asalnya, tapi kemudian ditambah-tambah. Oleh karena itu, kalau kita ingin selamat, kita kembali kepada zikir-zikir yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang alhamdulillah buku-buku terjemahan yang memuat zikir-zikir yang sahih seperti Hisnul Muslim ada terjemahannya, atau buku yang ditulis oleh Ustaz Yazid Jawas, ya, zikir kumpulan zikir dan wirid ya wirid dan doa dalam hadis-hadis Rasulullah SAW ini jelas menyebutkan yang ada hadisnya, yang dengan riwayat-riwayatnya, yang ini lebih utama untuk kita amalkan agar terhindar dari tambahan-tambahan yang tidak ada tuntunannya dalam zikir-zikir tersebut. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, wafik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang disampaikan Ustaz. Kota Islam azani Allahu ayyakum. Untuk berikutnya kami mengambil pertanyaan melalui pesan singkat yang sudah masuk. Ustaz, ada sebuah hadis yang bunyinya ana madinatul ilmi wa ali babuha. Apakah penjelasan dari hadis tersebut? Mohon Ustaz berikan penjelasan. Silakan Ustaz. Iya. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan dari sebagian sahabat ya seperti Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya itu sebagiannya ada riwayat-riwayat yang lemah, ada juga riwayat-riwayat yang sahih. Riwayat-riwayat yang sahih tidak bertentangan dengan hadis yang lain yang menyebutkan tentang keutamaan yang pertama, yang paling utama di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Bahkan riwayat yang sahih sendiri dari Ali bin Abi Thalib diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, beliau pernah ditanya, ya, siapakah yang lebih utama setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau mengatakan Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan. Beliau ditanya, "Wa anta, dan bagaimana dengan engkau?" Maka beliau mengatakan ana rajulun minal muslimin, saya adalah seorang dari kalangan kaum muslimin. Tidak bertentangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu perang Khaybar pernah mengatakan la utiyanna hadhir rayata, aku akan berikan panji perang ini kepada seorang yang yang Allah dan Rasulnya mencintainya dan dia mencintai Allah dan Rasulnya. Diberikan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini tidak bertentangan. Memang Ali bin Abi Thalib dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Tapi keutamaannya dibandingkan sahabat yang lain ya, jelas Ali bin Abi Thalib sendiri yang mengatakan dalam hadis yang sahih bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq yang paling utama, kemudian Umar bin Khattab, dan ini disepakati oleh sahabat yang lain. Tidak ada yang mengingkarinya, bahkan semua kaum muslimin kecuali orang-orang ahlul bid'ah dari kalangan Syiah dan yang lainnya. Ya, yang mengingkari hal ini dengan membawakan riwayat-riwayat yang palsu, riwayat-riwayat yang tidak benar penisbatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun ahlul bait. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, wafik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang sampaikan Ustaz. Dan masih kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Ustaz, saya memiliki orang tua yang bisa melihat masa depan orang lain, bisa tahu anaknya atau menantunya lagi apa yang sedang dirasakan keluarganya. Intinya tentang hal yang gaib Ustaz. Tapi beliau bukan dukun, beliau sangat taat beribadah dan juga suka menyaksikan kajian-kajian di Roja TV. Saya takut ada jin jahat yang mengganggu beliau. Apa dalam Islam ada ilmu seperti itu Ustaz? Dan saya sudah bilang untuk diruqyah, tapi beliau tidak mau karena kata beliau itu merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada beliau. Apakah demikian Ustaz? Dan mohon saya berikan penjelasan Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikannya kepada yang bertanya dan kepada kita semua. Ya, ilmu yang seperti ini tidak ada di dalam Islam. Ini adalah tipu daya syaitan. Karena kalau seandainya ada yang mengetahui hal ini, Nabi SAW yang paling pantas mengetahuinya. Apalagi begitu beliau dibutuhkan di zaman tersebut, berperang melawan orang-orang kafir, ya, untuk keselamatan Nabi SAW waktu perang Uhud sampai beliau terpanah dan hampir mati, ya, hampir diserang oleh orang-orang kafir kemudian dibunuh. Ini dibutuhkan oleh Nabi SAW. Bersamaan dengan itu Nabi SAW tidak mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul la ya'lamu ma fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara yang gaib di langit-langit dan di bumi kecuali Allah. Di ayat yang lain di surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan." Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi besok. Bagaimana dia bisa meramalkan masa depan? Ini semua adalah tipu daya syaitan. Sampaikan kepadanya bahwa ini, ya, kalau seandainya kebaikan, maka orang-orang yang soleh, yang jelas-jelas soleh sebelum kita, para nabi dan para rasul, ya, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka yang akan mengetahuinya. Nabi SAW mengetahui sebagian perkara itu berita dari Allah, bukan dengan langsung beliau mengetahuinya. Itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alimul ghaibi fala yudhhiru 'ala ghaibihi tamanir tadhamir rasulin." Dalam surat Al-Jin, ya, Allah dialah yang mengetahui perkara yang gaib yang dia tidak menampakkan perkara gaib ini kepada siapapun kecuali kepada seorang rasul. Ya, jadi cuma orang rasul saja yang mengetahui perkara yang gaib itu pun dari berita Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin ada orang lain yang mengetahui perkara tersebut tentang masa depan, apalagi juga pemberitaan tentang masa depan itu belum tentu benar, hanya pemberitaan dari jin saja yang sudah kita ketahui. Jin ketika menyampaikan berita-berita yang dicuri dari langit kan disebutkan dalam hadis yang sahih, mereka mencampurkannya dengan 100 kedustaan. Ya, jadi ini cuma tipu daya syaitan saja, sampaikan kepadanya untuk jangan mengikuti hal-hal tersebut karena ini merupakan bagian dari tipu daya syaitan. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, wa fik barakallah jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan Ustaz. Dan ikhwatul Islam azani Allah wa yakum, kita masih ada waktu beberapa menit ke depan. Untuk itu kami masih buka sesi interaktif soal jawab, dan untuk pertanyaan berikutnya kami akan kembali melalui telepon di 021-823-6543. Nah, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, baik. Baik, terputus. Kita tunggu lagi kembali bagi Anda yang ingin bertanya di 021-823-6543. Ya. Ya, halo. Halo. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Sukipli di Kolaga, Pak. Sukipli di Kolaga. Silakan Pak Sukip. Di Kolaga, di Kolaga. Di Kolaga ya. Silakan Pak Sukip. Ya, makasih Ustaz. Jadi begini, kami ini anak-anak punya orang tua. Baik Bapak, mungkin langsung saja Bapak tidak perlu menyimak ke televisi lagi, cukup Bapak bicara langsung lewat telepon. Karena lewat televisi delay. Oh iya, makasih. Ya, langsung saja Pak, langsung ya. Kami punya ibu yang belum bisa mengaji. Mm-hmm. Dan kami anak-anaknya sangat ingin mengajarinya. Cuma yang jadi masalah Ustaz, setiap kami ingin menyinggung masalah mengajar mengaji itu, beliau selalu mengalihkan pembicaraan. Nah, yang jadi permasalahan itu bagaimana kami ini sebagai anak-anaknya, apakah kami masih bertanggung jawab untuk mengajarnya atau seperti apa Ustaz? Mau menjelaskannya. Ya. Baik, terima kasih Pak pertanyaannya, cukup Pak ya. Ya, baik. Kami persilakan kepada Ustaz untuk menjawab. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari beliau tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan hidayah dan kebaikan kepada ibunya tadi, dan juga melimpahkan kebaikan kepada beliau yang bertanya dan juga kepada kita semua. Ya, ketika kita menghadapi yang seperti ini, tentu kita sebagai anak ya punya kewajiban untuk meluruskan hal-hal yang salah dari pengamalan agama orang tua kita, apalagi itu berhubungan dengan bacaan Al-Quran ya. Ini bakti terbaik seorang anak kepada ibunya, berusaha untuk mengajarkan hal ini. Dan terkadang kita dapati memang kendala seperti tadi, orang tua tidak mau diajar, tidak mau dianggap tidak tahu. Kita ingin ajarkan sama dia Al-Quran seolah-olah dia tidak tahu, seolah-olah kita menuduh dia itu bodoh atau tidak paham Al-Quran. Dia tentu dia gengsi atau mungkin dia merasa tersinggung atau yang lainnya. Maka tetap kita berdoa kepada Allah agar Allah bukakan hatinya, dan kita usahakan cara yang terbaik. Mungkin jangan disebutkan kita ingin ajarkan Al-Quran kepada ibu ya. Jelas dia sebagai orang yang sudah tua merasa malu, apalagi mungkin dia merasa bacaannya baik-baik saja. Bisa kita lakukan cara lain. Ayo kita sama-sama baca Al-Quran, sama-sama kita baca Al-Quran dengan anak-anaknya, mungkin dihadirkan atau dengan cucunya, kemudian datangkan seorang guru, nanti semua baca. Jangan langsung dia yang baca, yang lain dulu baca, nanti ketika dia baca gurunya meluruskan, kan bagus seperti itu. Tanpa terasa kita mengajarkan kepada dia, tapi tidak usah dengan bahasa kita ingin mengajarkan, karena nanti dia akan merasa gengsi sebagai orang tua, masih belum dianggap bacaannya belum benar, malah dia tersinggung nantinya. Jadi berbagai cara yang kita usahakan, insya Allah usaha yang kita lakukan tidak sia-sia, karena ini bernilai keutamaan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena tujuannya adalah untuk bisa mengajarkan kebaikan besar ini kepada orang tua kita. Nah, oh ya, tadi ada hadis yang tadi ditanyakan, saya belum komentari masalah hadis yang berapa pertanyaan tadi. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuhu atau babuha, saya adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Ini hadis kebanyakan ulama mengatakan sebagai hadis yang maudhu, hadis yang palsu. Dari semua jalurnya tidak ada yang sahih sama sekali. Kebanyakan ulama menghukumnya sebagai hadis yang palsu. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Wafiq, barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz dan juga penjelas tambahan yang telah disampaikan Ustaz. Qul sama azani Allah wa iyakum, kembali kami angkat pertanyaan di kesempatan pagi hari ini di 0218236543. Ya, Naam, silakan. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Abu Arif di Riau, Ustaz. Abu Arif, silakan Abu Arif. Ya, saya pernah mendengar para penyampaian ceramah dari Ustaz sudah sangat lama, Ustaz. Mungkin sudah 35 tahun lalu lah. Tentang ilmunya Ali bin Ali Talib. Kata Ustaz itu, ada beberapa orang Yahudi yang datang bertanya kepada Ali bin Abi Talib dengan pertanyaan yang sama, akan tetapi jawabannya selalu berbeda. Lalu ada perkataan Ali bin Abi Talib sesudah itu, jika seandainya ada berapa katanya 20 orang atau berapa orang yang datang kepada saya akan tetap menjawab dengan jawaban yang berbeda katanya. Apakah ini memang benar Ustaz, riwayat penyampaian Ustaz seperti ini? Terima kasih atas jawaban Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan, dan kami persilakan kepada Ustaz untuk menjawab. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Ya, Nam Ustaz, silakan Ustaz. Ya, jadi yang pertama, riwayat tadi tidak jelas mana riwayatnya, sumbernya dari mana. Hanya seorang ustaz yang menyampaikan. Jangankan ustaz, ulama saja ketika menyampaikan riwayat tidak bisa kita terima kalau tidak disebutkan sumbernya atau riwayatnya sahih atau tidak. Ya. Cukuplah hadis Rasulullah SAW yang sahih dalam Sahih Muslim, beliau bersabda, "Kafa bil mar'i kadziban an yuhaditsa bi kulli ma sami'." Cukup seseorang dikatakan berdusta kalau dia menceritakan semua yang didengarnya. Semua hadis didengarnya diceritakan kepada orang lain, dinukil tanpa jelas. Ini cukup dikatakan dia berdusta, na'udzubillah min dzalik. Makanya tidak boleh kita terima atau kita sampaikan kembali, kita dengarkan dan kita sampaikan atau kita yakini. Baik dikatakan itu dari hadis Nabi SAW atau ucapan sahabat, kalau tidak jelas asal-usul riwayatnya. Karena ini banyak riwayat dengan keutamaan Ali bin Abi Thalib tadi. Pertama, kalau di zamannya Rasulullah SAW yang kita ketahui, orang-orang Yahudi akan datang bertanya kepada Nabi SAW. Ya, mereka mengetahui, mereka meyakini Nabi SAW adalah seorang Nabi, tapi karena ada kedengkian di hati mereka, mereka berusaha untuk mengingkarinya. Mereka akan datang kepada Nabi SAW, tidak tanya kepada yang lain. Karena ada sumbernya yang mendapatkan wahyu, kenapa tanya sama yang lain? Mungkin kalau ini terjadi di zamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ya, maka riwayatnya harus kita tetapkan dulu. Di mana sumbernya? Karena riwayat-riwayat yang berhubungan dengan Ali bin Abi Thalib sudah kita ketahui banyak yang diada-adakan secara dusta dari orang-orang yang menyimpang pemahamannya dalam Islam, apalagi riwayat-riwayat yang tidak jelas seperti ini. Naam, barakallahu fikum. Naam Ustaz, wafiq barakallahu Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Dan pertanyaan yang terakhir ini sudah kita hadirkan. Dan sebelum kita akhiri Ustaz pada penjumpaan pagi hari ini, kami persilakan kepada Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Ya, semoga apa yang tadi kita kaji dan pertanyaan-pertanyaan yang kita jawab memudahkan kita mudah untuk memahaminya dan menjadi sebab kebaikan untuk kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti dengan timbangan-timbangan amal kebaikan yang berat dengan amal-amal yang kita lakukan, apalagi di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Saya cukupkan, mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.